Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamasuka bi dinil umidin. Para ikhwan akhwat rahmatullah, para peserta daurah idaman 2 yang membahas kitab Fikul Muyassar. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan inayah kepada kita semua dan berikan kemudahan dalam mengamalkan agama yang mulia ini. Tak lupa pula, kapan salam-salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT kesabaran dalam menjalankan dan mengamalkan sunnah beliau, dan serta untuk mempunyai dan mengajarkannya kepada orang lain. Para ikhwan akhawar yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita dari Kitabus Siyam masuki bab yang kedua. Ya, bab yang kedua yang membahas tentang al-adhar al-mubiha lil-fitri wal-mufattiratis siyam, yaitu hal-hal yang membolehkan untuk seseorang untuk tidak berpuasa atau berbuka di siang Ramadan. Kemudian pembahasan hal-hal yang membolehkan siam atau membatalkan puasa. Jadi yang kita bahas pada kesempatan ini ada dua topik pokok pembahasan. Alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Hal-hal yang harus di perhatikan oleh orang muslim yang dapat membatalkan puasanya. Baik, masalah yang pertama adalah itu alasan-alasan yang membolehkan bagi seseorang untuk berpuasa di siang Ramadan. Ya, alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan. Ini akan kita bahas, yaitu yang pertama dan membolehkan seseorang itu untuk dan menyantap makanan siang Ramadan. Tapi kembali telah kita jelaskan sebelumnya bahwa seseorang yang berhalangan dan diberikan kemudahan oleh agama ini untuk tidak berpuasa bukan berarti dia boleh mempamerkan, memperlihatkan ketika dia mengkonsumsi makanan dengan orang yang sedang berpuasa demi agar menjaga dirinya dari tuhmah, dari tuduhan mungkin tidak sebagai orang baik gitu ya, berpuasa makan di siang Ramadan ya dilihat. Dan orang yang tidak mengerti tentang alasan bisa saja kabur kepada dia. Yang kedua adalah untuk menjaga perasaan sun yang sedang berpuasa, tidaklah memperlihatkan kita mengkonsumsi makanan sedang mereka sedang menahan lapar haus. Ya, tentu adanya menjaga perasaan saudara kita tidak dibolehkan untuk yang makan ibadah puasa di siang Ramadan tersebut. Baik. Kemudian yang pertama adalah hal-hal yang membuat seorang untuk tidak melaksanakan puasa yang Ramadan itu adalah sakit atau tua renta. Al-maradu wal-kibru wal-ka'ayana. Ya, karena dia sudah tua renta, ya sudah fikun atau ya. Maka pemarit alladhi yurja bar'ul al-fitru. Orang yang sakit dan kemungkinan dia itu bisa sembuh, dia boleh untuk tidak berpuasa ya, dan boleh tidak berpuasa. Tetapi apabila dia sembuh, apabila telah sembuh, baik ketika sedang Ramadan kalau sudah sembuh penyakitnya, maka dia wajib melaksanakan pada hari-hari berikutnya. Dan kemudian yang tadi dia punya uzur berpuasa, dia ganti dengan sebut dengan istilah, dia sebut dengan mengganti puasanya yang dia buka berapa hari selama dia sakit di siang Ramadan tersebut. Nah, ya, jadi orang yang sakit di saat bulan Ramadan, ya, dia boleh untuk tidak melaksanakan puasa, tapi apabila dia sembuh, masih permohonan masih tersisa, maka dia wajib melaksanakan puasa pada hari berikutnya. Kemudian setelah selesai Ramadan, dia harus membayar utangnya yang dia hari lamanya dia tadi tidak berpuasa karena sakit tersebut. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu ayyamin ukhra. Puasa itu berapa hari yang telah ditentukan? Barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam faedah tu minyamin ukhur, maka boleh tidak tetapi dia menggantinya pada hari yang lain. Ayyukhar itu makan dia mengganti pada lain ya di luar Ramadan ya. Ataupun ya di luar Ramadan setelah itu setelah dia sembuh. Setelah dia sembuh dari penyakit. Atau bagi musafir, ya ini salah satu juga yang boleh kata orang tidak berpuasa di siang Ramadan, tapi setelah kembali ke negerinya, ke kampungnya, maka mengganti puasa selama dia melakukan tersebut. Baik, selama dia, dan ini dijelaskan juga, seseorang yang sakit namun dia memaksa puasanya, dia tetap ingin memaksakan berpuasa, sah puasanya. Seorang musafir, namun dia tetap ingin berpuasa, puasa tetap sah. Cuma memberikan kebolehan atau kemudahan untuk tidak berpuasa selama dia dalam keadaan sakit atau selama dalam keadaan musafir. Baik. Dan juga berdasarkan firman Allah yang lain, paman kumusyar faliyasumhu. Barang siapa menyaksikan kalian, di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan itu, faliyasumhu, hendaklah dia melaksanakan puasanya. Paman kana maridhan aw ala safarin fa'indatu min ayyamin ukhra. Ini sama dengan ayat sebelumnya. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia ganti fa'idatun. Maka dia hitung jumlah pada sesuai bilangan yang ditinggalkan, dia bayar yang lain. Maksudnya di luar Ramadan. Baik. Penyakit yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di siang Ramadan adalah penyakit yang memang menyulitkan orang sakit untuk melaksanakan puasa dengan penyakit itu. Ya. Adapun sakit yang diharapkan kesembuhan atau ajal nisyaf ajal mustamiran. Adapun ya memang sakit yang diperhitungkan ya, bukan luka sedikit itu dia sakit. Tapi sakit memang menjadi bagi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Nah, adapun orang sakit yang tidak akan kesembuhannya, ya ada perbedaan nih. Orang sakit yang memang bisa diharapkan kesembuhan. Ada orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi yang boleh, yang memqadah, hukum qadah ya, pada hari yang lain setelah Ramadan selesai. Ya, sesuai dengan jumlah yang dia berbuka di siang Ramadan tersebut, itu dia bayar, itu pada hari di luar Ramadan, itu bagi orang yang sakitnya bisa diharapkan. Namun memang penyakit yang sudah bernaung, sudah sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, dan itu menghambatkan dia untuk tidak berpuasa. Atau orang yang lemah untuk berpuasa, ya tua, kelemahan, yang itu mustamirron, ya senantiasa dalam keadaan tidak mampu seperti al-kabir. Orang yang sudah tua renta, dan dia boleh tidak berpuasa di siang, dan juga tidak wajib dia itu mengqadha. Boleh bahwa dia tidak wajib mengqadha, wajib alil qadha. Nah ini beda ya. Kenapa tadi ini ya? Tapi dia membayar apa? Membayar fidyah. Jadi dia di ganti puasa itu mampu bagi penyakit yang dia bisa sembuh mengqadha. Bagi orang yang penyakitnya tidak mungkin sembuh ya. Kemudian juga orang yang tidak mungkin untuk melaksanakan puasa sudah tua renta, maka dia membayar fidyah. Berbayar fidyah. Nah, jadi kalau memungkinkan mengqadha ya, maka mengqadha. Sesuatu yang tidak mungkin mengqadha seperti orang sakitnya selalu tidak mungkin diharapkan sudah bertahun sembuh-sembuh penyakitnya dan tidak ada harapan untuk kesembuhan, maka dia membayar fidyah, bukan mengqadha. Orang yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa semacamnya ya, karena kelemahannya semacam, maka dia tidak harus, tapi membayar fidyah. Baik. Yaitu dengan beri makan setiap hari satu orang miskin. Nah, para ulama boleh membedakan apakah dia harus setiap hari miskin atau nanti setelah 10 hari dia bayar bagi makan miskin. Atau awal Ramadan dia umumnya 30 orang bagi miskin karena dia seperti melaksanakan puasa. Maka dia kasih makan sekaligus diajak berbuka ke rumahnya. Nah, cukup. Ya. Nah, ini contoh ya bagaimana bayar fidyah tersebut. Jadi dia memberi makan satu orang fakir miskin ya, dan dia jika tadi dia kumpulkan fakir miskin 10 orang, boleh juga dibayarkan per orang juga ada, atau satu orang miskin saja tapi setiap hari dia kasih makan, setiap hari dia kasih makan, itu boleh juga. Jadi ada berapa variasi ya, ada berapa variasi untuk orang bayar fidyah itu. Boleh dengan dia setiap hari masih makan orang miskin, tapi pun sama, orang fakir miskin yang sama. Atau dia undang sekian fakir miskin, itu 10 orang, 20 orang, itu pun boleh. Ya, nah hal seperti ini bukan ya di awal Ramadan atau setelah selesainya Ramadan sesuai dengan apa yang dia tinggalkan apa namanya selama Ramadan tersebut. Selama Ramadan tersebut. Nah, jadi kalau dia meninggalnya orang yang perintah tadi yang sakit yang tidak diharapkan sembuh tadi 15 hari Ramadan dia sudah meninggal. Berarti yang harus dibayarnya hanya Ramadan saja, tidak 30 hari Ramadan gitu. Baik, ya. Kemudian penjelasannya ya. Karena Allah SWT menjadi ya ja'alal it'am adilan lisiyam inaka at-takhyir fi awal furil siyam. Karena memberi makan itu adalah mu'adilan santi untuk berpuasa ketika awal diwajibkannya berpuasa, di mana Allah memberikan pilihan antara berpuasa atau tidak. Di awal diwajibkan berpuasa. Namun setelah itu ya orang yang mampu atau tidak mampu, orang yang mampu wajib berpuasa. Di awal diwajibkan puasa itu turunnya perintah melaksanakan puasa Ramadan itu ya, dia boleh dia saat itu boleh pilih boleh puasa atau membayar fidyah. Namun setelah itu mansub ini paman saya dan mengusyar paliasum, itu ayat yang memasukkan ayat sebelumnya, maka benar-benar menyaksikan telah masuknya bulan Ramadan dia puasa, enggak lagi terjadi pilihan harus berpuasa kecuali itu sebenarnya uzur tadi penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ataupun apalagi orang yang lemah karena ketuaannya ya. Baik, kemudian ya ayah yang kuna badalan anhu endal udur ya, maka oleh sebab itu ketika setelah hukum itu berpindah yang di awalnya di awal tetap memilih, sekarang tidak, berpindah hukumnya itu bagi orang yang uzur saja boleh membayar fidyah tersebut. Berkata Imam Bukhari ya rahimahullah, wa amma syahul kabir idza lam yasiyama, adapun orang yang tua bangka apabila dia tidak mampu faqad atama anas ba'da qura aman, yaitu sungguhnya ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makan ya fidyah ya selama 1 tahun atau 2 tahun setiap miskin, yaitu setiap hari fakir miskin ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam fi syahril kabir, Ibnu Abbas menyebutkan orang sudah tua bangka itu yang juga wanita yang sudah tua bangka, yang kedua yang tidak mampu untuk berpuasa karena umurnya sudah apa namanya uzur ya, sebab kan umur yang uzur, falyu makana kulli yawmin miskinan, maka hendak keduanya memberi makan fakir miskin ya, setiap hari satu orang ya, jadi satu hari itu memberi makan satu orang fakir miskin. Wahyutimul ajizu anisiam ajzan ya, maka orang yang lemah tidak mampu tadi melaksanakan, maka dia yaitu orang lemah sudah tidak mampu ya, enakan menit ya, kelemahan itu tidak mungkin hilang darinya, maka dia membayar fidyah tersebut ya. Kelemahan tadi bisa disebutkan karena sakit atau karena tadi sudah kaburo ya, kaburo karena dia sudah usianya sudah uzur, sudah tua bangka sekali. Ya. An kulli yawmin miskinan nisfu min birrin, yaitu setiap memberi makan miskin ukurnya berapa? Nisfu sha'. Ya. Dari gandum atau tamar atau beras atau nasi gitu ya. Balat dari makanan pokok negeri sebenarnya. Pokoknya apa? Nasi. Berarti dianjurkan memberi makan nasi tentu tidak nasi saja, lauk-lauknya. Karena kalau makan pasti orang mau. Maka oleh sebab itu ulama melengkap, memberikan kelengkapan. Kalau nasi itu adalah dilengkapi dengan lauknya. Baik. Dan ukurannya adalah yaitu wa miqdaru sha'ani urbu taqriban. Jadi sha' itu adalah ukurannya sekitar 2,25 gram. Ya. Ya, ukurannya segitu. 2 kilo seperempat. Maka dia memberi makan setiap harinya itu kilo, yaitu itu beras. Beras yang 1 kilo dan apa namanya itu 1 kilo 20 apa nih 25 gram. Ini bukan 25 ini sebenarnya. Kalau di sini dijelaskan oleh dia bahwa memang fakir miskin itu kalau beras itu 1 kilo 25 gram. 1 kilo ya 1,2 jadi 1 kilo 12,5 itu 12,5 gram itu masuk. Jadi separuh daripada satu sok tadi. Baik, puasa mal marid sah siamu aw ajzahu. Tapi sakit walaupun dia masakan puasa, puasanya sah dan diterima puasanya. Yang kedua yang menghalangi orang juga boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu uzur yang bolehkan untuk dia berbuka namun dia tetap mengqadha itu tadi kita sebutkan sesar. Sesar sakit. Wa yubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan. Orang yang dalam keadaan musafir dia boleh untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Tapi dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka diukan puasa mengganti berapa sulai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Dan juga firman Allah SWT yang tersebutkan juga, "Faman syahida minkum syahran fa yasumhu wa man kana ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang kali menyaksikan bulan Ramadan itu maka hendaklah dia melaksanakan puasanya. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dia sesuai dengan jumlah harinya pada hari yang lain. Baik. Dan juga jawaban Nabi SAW bagi orang bertanya tentang puasa dalam perjalanan seorang musafir dalam safar. Takbirkan insyita fasum wa insyita. Rasulullah ditanya tentang hukum puasa. Kalau seorang bagi seorang musafir, Rasulullah menjawab, jika engkau ingin boleh berpuasa, jika engkau ingin boleh juga untuk tidak berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW ketika keluar ke Mekah pernah berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi tak kala beliau sampai pada suatu daerah namanya Uday Al-Qadid, di situ beliau berbuka. Tandanya ke Mekah. Maka di situ juga para juga ikut berbuka. Artinya berpuasa di siang Ramadan musafir. Jadi dibolehkan untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa atau berbuka di perjalanan yang panjang. Ya, ya jarak perjalanan, jarak safar yang bolehkan untuk tidak berpuasa itu berapa namanya? Nah, yaitu yang dibolehkan untuk mengqasar salat itu batasnya. Jadi ulama mengkiaskan dengan hukum mengqasar salat. Berapa jaraknya? Masa dia safar ke kecamatan satu kecamatan sebelah gitu. Jadi selama jarak yang membolehkan dia untuk apa namanya? Mengqasar salat, maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Baik. Yaitu ukurannya sekitar dengan mil yaitu sekitar 48 mil atau sekitar sama ini naik kilometer, yaitu 80 kilometer. Jadi 8 meter. Atau sebagian ulama menyebutkan apa yang menjadi safar ukuran uruf. Jadi bukan juga beda kabupaten sudah dianggap safar, mutlak tidak. Bisa saja dia tinggal di perbatasan kabupaten A dan kabupaten B. Masa dia nyebelah cuma melangkah berapa meter saja atau berapa 5 kilo atau 2 kabupaten lain sudah dianggap sudah berpindah tempat, tidak adanya lagi boleh tidak. Ukurannya ada yang dianggap adalah safar. Yang diurut oleh safar. Ya, itu diantaranya ulama menyebutkan paling minimal jaraknya adalah 80 kilometer. Minimal jaraknya adalah 80 kilometer. Baik ya. Kemudian, jadi perjalanan yang boleh tuh tidak berpuasa di siang Ramadan, ya, itu safar yang juga safar yang diboleh melakukan perjalanan. Tapi bagaimana hukum safar maksiat? Nah ini karena ada orang pergi melakukan suatu perbuatan yang yang diharamkan dalam Islam dan mungkin tapi pas safar ya ya fa in kana safar maksiatin far yuradu bihi tahayul al fitr lam yubah lahu al fitr safar, atau orang untuk mencari alasan biar dia bisa berbuka dia lakukan perjalanan ini tak boleh, tahayul mencari alasan ya, berkelit bahasa kitanya, untuk berkelit untuk tidak berpuasa, nah itu tak boleh, atau dia melakukan safar maksiat. Safar maksiat, ya, juga tidak boleh. Itu diantaranya juga, hukum ini tentu berbeda pada ulama. Maka sorsal, para ulama hanya boleh bagi orang yang melakukan ketaatan, membolehkan. Safar yang berbau maksiat, safar yang, nah, itu tidak boleh maka sorsal. Tapi, sebagian pendapat ulama yang lain, ya, hukumnya tetap sama. Ya, tetap sama, bagi safarnya maksiat atau tidak, ada pendapat ulama lain adalah, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi itu dia berdosa karena dia perjalanan dalam maksiat. Tapi kalau dia berpuasa sah itu menurut para ulama ya. Jika kalau tidak berpuasa boleh dibolehkan. Walaupun mendapat madzhab Imam Ahmad beberapa ulama lain membatasi kalau safarnya tidak safar atau tidak safar yang memang untuk berkelit untuk meninggalkan ibadah Ramadan itu ya. Di antaranya ada pertanyaan kadang ketika seseorang umpamanya dia kampung ya dan sudah lama tidak bertemu dengan istrinya, kemudian dia suka melakukan hubungan dengan suami istri, dia melakukan safar karena sudah lama pulang di bulan Ramadan. Melakukan safar karena dia beralasan kan boleh berbuka kok. Maka dia buat safar untuk tujuan itu. Ini yang disebut tahayul oleh ulama. Ini contoh berkelit. Nah ini gak boleh. Baik. Kemudian wa inna musafir sah samu wa ajzahu, dan seseorang yang kan juga ada diskusi para ulama. Kalau kita safar itu berpuasa atau berpuasa. Saya diskusi. Tapi yang rajih adalah mana yang lebih ringan bagi seorang tadi. Karena itu dari umpamanya Jakarta ke Bandung, ya, kemudian naik pesawat lagi, kira-kira perlu safar. Kalau bagi dia mungkin tidak perlu puasa, ya itu afdal bagi dia seperti itu dan kondisi seperti itu. Jadi tidak mutlak. Bagaimana kalau orang memang safar itu muntah-muntah naik mobil dari Jakarta ke Bandung atau Jakarta ke Jawa Tengah Semarang umpamanya, atau bahkan lewat tol hanya berapa jam, tapi dia mabuk kemana? Ya. Berarti kemudian dia ada untuk tidak bersafar. Nah itu diantara kompromi para ulama, mana menentukan lebih dolnya ketika safar itu terbuka atau tidaknya. Baik. Ya, tidaknya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas, berkata, kunna firman, kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW. Ya. Ya'i bisa'imu alal muftir. Maka yang berpuasa juga tidak menyalahkan orang berbuka, orang yang tidak berpuasa, wala musaif, dan juga orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Nah ini sering juga kadang-kadang orang penuntut ilmu yang pemula-pemula ya, sering diskusi-diskusi, apalagi baru-baru belajar, kadang sangat semangat gitu ya. Padahal Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW, Anas Malik menceritakan di sini, bahwa ketika mereka dalam perjalanan, ada yang berpuasa, dan sama ada yang tidak sah atau berbuka, tidak pernah kata Anas Malik yang berpuasa menyalahkan yang berbuka atau yang berbuka menyalahkan berpuasa, tidak. Artinya bagaimana? Ini di antara nilai toleransi ya, atau nilai-nilai saling menghargai dan bagaimana sahabat dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, ini di antara nih konsep kalau kita ingin konsep para sahabat. Bagaimana ada perbedaan-perbedaan yang mana kedua pendapat itu memiliki kemungkinan dalilnya lebih kuat, maka tidak ada salahkan di sini. Sangat contohlah ketika mereka ya ada yang berpuasa, ada yang tidak dalam perjalanan sama Nabi Sallam, tidak saling menyalahkan di antara mereka. Baik. Nah ini praktek bagaimana sahabat bergaul sama mereka. Ya, di dalam berbeda pendapat mereka ini hendaknya menjadi inspirasi bagi setiap muslim di dalam menyelesaikan soal perbedaan yang memang di situ dibolehkan kita udah pendapat, ada peluang untuk berpendapat secara domain. Baik, ya. Walakin la yashukka alai sawmana la yashukka alai sawmu fi safar. Dengan syarat bila dia berpuasa tidak memberatkan, menyusahkan dia di dalam perjalanan itu. Tidak susah, tidak memberatkan bagi dia. Memberatkan, puasanya tetap sah kalau dia berpuasa, tapi makruh bagi dia. Tidak utama bagi dia kalau disusah. Nah, ini di antara bagaimana kemudahan dalam agama kita ini. Tidak ada acara agama kita ini yang sifatnya memaksa. Bisa enggak bisa, kalian tetap berpuasa. Bahkan Islam memberikan kelonggaran-kelonggaran di dalam saat-saat kondisi tertentu akan menyulitkan hamba Allah beribadah. Allah berikan keringanan. Ini menunjukkan bahwa ini turun dari zat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh sebab itulah Al-Quran, ayat yang pertama itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Karena kandungan isi semuanya adalah datang dari zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada aturan sana yang membebankan, yang menyulitkan, yang menyusahkan. Ya, itulah. Jadi ketika ini juga ada faedah di sini. Memberikan suatu pemahaman pada diri kita bahwa ajaran Islam itu asalnya adalah mudah. Mudah. Ya, ada kemudahan-kemudahan ketika ada kesulitan. Baik. Tentu juga ini mestinya menjadi inspirasi juga bagi kita dalam pendidikan, dalam dakwah ya. Kalau ada kesulitan-kesulitan, berikan kemudahan. Mana agama ketika ada hal yang sulit, itu ada kemudahan. Nah, seperti dalam kondisi se-COVID, sekarang kan sering juga terjadi perdebatan-perdebatan ya, masalah sholat berdekatan atau berjarak-jarak. Ya, merapatkan sholat atau berjarak-jarak. Nah, agama kita nih gimana? Kan memberikan kemudahan. Kita terjadi kesulitan di situ, akan menyebarkan virus semacam. Ya, itu dasarnya ada dalam agama. Ada kemudahan diberikan agama. Ya, ada kemudahan dalam agama. Baik. Fa insyaqqa alaihi adarra bihi faqtur fi hati afdar. Jadi kalau dia sulit, kemudian dia akan mengganggu kesehatan juga bagi dia, ya, membahayakan dia, maka dia tidak berpuasa itu lebih afdal. Dan dia mengambil hal yang rukhsah, yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Karena Nabi SAW melihat seseorang dalam satu puasa. Kemudian qad dhulla alaihi min syiddatil har. Yaitu di apa namanya, dia karena dia sudah keletih lemah gitu ya, orang kasihan, sehingga ada sahabat-sahabat yang menaunginya dengan kain atau apa gitu ya, dinaungkan sama. Wah, kemudian seorang sahabat berkumpul melihat bagaimana dia keletihannya dia berkeliling di sekitar orang tersebut. Maka Nabi SAW menyebutkan laisa minal birri asyam safar. Ada bukanlah sebuah kebaikan ya berpuasa di saat safar. Jadi hadis ini kadang-kadang dijadikan saling debat oleh sebagian pelajar kita yang baru belajar kan. Padahal maksud hadis ini kapan digunakan hadis ini? Nah, kan kalau kita lihat hadis Anas sebelumnya itu tidak ada menyalahkan siapa berpuasa, siapa yang tidak berpuasa ketika dalam safar. Kenapa dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan tidak ada sebuah kebaikan berpuasa ketika sedang safar? Kenapa? Karena ada sababul wurud hadis ini. Nah, sebab ini membantu kita untuk memahami nas tersebut. Walaupun hukumnya umum. Jadi sebenarnya apa? Kenapa Rasul sampai mengungkapkan tidak suatu kebaikan berpuasa dalam safar itu? Karena bila berpuasa dalam safar itu menimbulkan ya bahaya bagi dirinya, ya, kesehatan bagi dia. Nah, yang ketiga adalah hal yang membolehkan kita untuk puasa atau bagi para wanita khususnya untuk tidak berpuasa di siang Ramadan adalah al-haid wa nifas. Orang karena haid atau nifas. Nah, kemarin ya, di sebelum Ramadan sempat juga ada yang viral ya. Ada seorang kiai yang berpendapat bahwa orang haid dan nifas itu boleh berpuasa. Karena tidak ada larangan nas dalam Al-Quran katanya untuk orang berpuasa tentang untuk orang yang haid untuk berpuasa. Subhanallah. Jadi, para ulama sudah ijma bahwa antara haid dan puasa itu membolehkan untuk orang haid di bulan Ramadan atau nifas bulan Ramadan memberikan kelonggaran kepada wanita dan bahkan haram baginya untuk berpuasa. Berbeda deh kalau musafir tetap memasakkan puasa tadi sah puasanya. Tapi kalau orang nifas dia tetap berpuasa, puasanya enggak sah. Dia tetap harus mengqadhanya, ya. Maka wanita yang kedatangan haid atau nifas dibuat untuk tidak berpuasa di Ramadan, wujuban wajib dia itu meninggalkan puasa itu. Bukan sekarang mau wajib. Dan diharamkan atasnya berpuasa. Walau shamat lam yasih minha. Kalau dia mesti puasa, enggak sah puasanya. Berdasarkan hadis Sa'id bin Khudri, Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, Alaysa idza hadha lam tusalli wa lam tasum. Jadi ketika Rasul ditanya tentang perbedaan kenapa wanita itu persaksiannya harus dua dan satu laki-laki, kenapa disebutkan wanita itu kurang akal dan kurang agama, maka Rasul menyebut kurang agamanya adalah ketika dia haid dan ketika nifas dia tidak sholat, dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Ini menunjukkan tuntunan bahwa dalam Islam itu wanita yang haid lalu dikiaskan orang yang nifas itu diwajibkan untuk tidak berpuasa, tapi dia harus juga mengqadha. Baik. Kemudian, ya. Fadzalika min nuqsanidha, itulah bentuk kekurangan agama perempuan itu. Dan diwajibkan atas orang wanita yang haid dan nifas itu untuk mengqadha. Berdasarkan perkataan Aisyah anha, kana yusibuna dzalika. Jadi di masa kami ada sahabat yang haid dan juga ada yang nifas di bulan Ramadan, wa nu'mar bi qada'i shaumi wa la nu'mar bi qada'i shalah. Nah, beda lagi. Kalau orang haid dan nifas, dia wajib mengqadha puasa. Kami disuruh untuk mengqadha puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat. Salat enggak diqadha bagi orang haid dan nifas. Kenapa? Kalau kita lihat kan ada hikmahnya. Puasa itu kan enggak satu kali dalam setahun. Kalau haid kan kalau salat kan 5 kali sehari, kalau diqadha kan memberatkan bagi para wanita. Sehingga salat diberi keringanan karena pelaksanaannya terulang dalam setiap hari. Kalau puasa satu kali setahun. Nah, ini bentuk lagi menunjukkan tentang kemudahan ajaran agama Islam ini. Baik. Kemudian, yang keempat adalah hal yang dibolehkan juga. Jadi kalau haid dan nifas tadi mengharuskan untuk tidak berpuasa. Kalau safar, sakit, ya itu hanya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak wajib. Ya. Kemudian juga yang tersebut, ya, antara hal yang boleh seseorang untuk tidak berpuasa bagi wanita khususnya di sini, adalah karena hamil atau menyusui. Seorang wanita yang kadang hamil atau menyusui, dia boleh untuk tidak berpuasa di Ramadan, tapi dia nanti harus mengqadha, al-asl qadha. Yang asalnya adalah harus mengqadha. Ya, asalnya dia harus mengqadha, ya. Maka apabila wanita hamil dia menyusui dan dia cemas terhadap dirinya atau anaknya, ya, dengan sebab kalau dia melaksanakan puasa, maka bagi wanita tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Berdasarkan hadis yang berkata Anas, ia telah bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah wada'anil musafir syatr as-salat was-saum. Sungguhnya Allah telah meringankan terhadap orang yang musafir, ya, itu separuh salat dan separuh puasa. Wa anil hubla wal murdi as-saum. Jadi, dan juga meringankan terhadap orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui puasa. Meringankan. Ini dalil yang membolehkan wanita untuk tidak wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak melaksanakan puasa. Wanita yang hamil dan menyusui itu dia harus mengqadha, mengganti sesuai dengan hari yang dia itu tidak berpuasa. Sesuai dengan jumlah berapa hari dia tidak melaksanakan puasa karena hamil atau menyusui. Baik. Kemudian, ya, jelaskan lagi. Wadzalika khafata ala nafsaihima. Dia harus mengqadha itu apabila dia mencemaskan atas di kesehatan dirinya. Bagi wanita hamil ataupun yang nifas tadi. Tapi bila kecemasan itu dia atas anaknya, janinnya, ya, atau anak yang sedang disusuinya, maka dia harus memberi makan. Ya, juga membayar fidyah, harus juga mengqadha dalam setiap hari seorang miskin. Tetapi pendapat ini, menurut pendapat ulama yang lain, tidaklah tepat. Kenapa? Karena tidak boleh dalam satu kewajiban dua denda. Nah, itu walaupun penyusun di sini mengatakan dia harus membayar kalau dia mencemaskan anak atau janinnya, harus membayar fidyah karena dan juga harus berpuasa, fidyah dan berpuasa, ini mengumpul dua denda untuk satu kesalahan atau satu hal perbuatan. Tinggalkan di mana dasarnya? Kan tidak berpuasa imma untuk karena dia tadi takut janinnya atau karena dia kelemahan dirinya. Mestinya hukumnya salah satu yaitu qadha. Qadha kalau dia punya waktu untuk mengqadha. Dan para ulama juga, tapi bila dia setiap tahun Ramadan hamil melulu, nifas melulu, hamil melulu, ya, atau menyusui terus hampir setiap Ramadan, ya, maka sebagian ulama memberikan keringan boleh dia membayar fidyah kalau tidak memang memungkinkan dia untuk mengqadha. Baik. Tapi yang dasarnya dia harus mengqadha puasanya yang ditinggalkan itu. Baik. Pendapat alam yang harus mengqadha dan memberi fidyah juga merupakan miskin juga, itu berdasarkan dari perkataan Ibnu Abbas. Ini pendapatnya Al-Hanbila yang juga penulis di sini. Wal murdi' wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Jadi kata apa namanya ini Ibnu Abbas menjelaskan wanita dan wanita yang hamil apabila mencemaskan terhadap anaknya, anaknya, janinnya, makanya berbuka wa at'amata dan memberi makan fakir miskin, jadi membayar fidyah. Tapi di sini hanya membayar fidyah, bukan dia harus mengqadha. Maka diringkaskan dari hal itu bahwa semua membolehkan untuk seorang tidak melaksanakan pada siang Ramadan untuk tidak melaksanakan puasa di Ramadan, ada empat hal, karena sakit atau karena haid dan nifas, dan juga karena takut dari hal yang membahayakan, yang bahaya yang akan menimpanya bagi wanita hamil dan bagi wanita yang menyusui. Baik. Berikutnya kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu segala hal yang akan merusak puasa seseorang, ya, dan dihukum dia berbuka, tidak berpuasa, ya. Yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah hal-hal berikut ini. Pertama, makan secara sengaja. Ya, kenapa dikaitkan dengan sengaja? Karena ada orang yang lupa kadang-kadang. Maka kalau lupa, berarti tidak masalah. Kalau lupa, tidak masalah. Yang penting tidak ditambah lagi suapnya. Atau satu buji pijimannya. Ya. Kalau lupa, mas. Tapi makan dan minum secara sengaja. Berdasarkan ayat, Qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul ajwad minal aswadi minal fajr summa atimu siyama ilayl. Maka dasar isi adalah, firman Allah, makan dan minumlah. Ya, makan dan minumlah. Ya, sampai kalian melihat fajar, yaitu garis putih dan dari garis hitam di waktu fajar, kemudian kalian sempurnakan kalian sampai malam, kata Allah SWT. Ya, ini menunjukkan bahwa kan minum itu hanya pada waktu yang di luar waktu berpuasa itu semenjak terbit fajar dan terbenam matahari, itu yang dibolehkan. Ini menunjukkan apabila makan dalam waktu itu berarti kita dalam membatalkan, berarti orang tersebut telah membatalkan puasa. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkan bagi orang puasa untuk makan dan minum setelah terbitnya fajar sampai terbenam matahari atau sampai malam. Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, maka puasanya sahih, sahnya sah. Tetapi dia wajib alaih al-imsak, jangan diteruskan, berhenti ya, apabila sudah ingat, ya, atau diingatkan bahwa anda sha'im, anda sedang puasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya wa sha'imun fa'akala au syariba falyutimma shaumahu fa inna at'amahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa yang dia dalam keadaan puasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah sempurnakan puasanya, hanya sungguhnya dia itu sedang diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang ya dikiaskan dengan makan dan minum merusak puasa juga hal-hal yang masuk ke rongkongan, ya, walau tanpa melewati mulut, ya, seperti umpamanya lewat hidung umpamanya, ya, dihukumnya dengan makan dan minum, ya, segala hal yang melewati kerongkongan, seperti umpamanya yaitu suntikan al-maghdhiyah, suntikan yang atau impus yang impus makanan atau suntikan yang menambah gizi yang tujuannya berfungsi bagi makanan. Kemudian hal yang membatalkan puasa juga adalah berjima di siang Ramadan, menjauhi istri, ya. Maka menggauli istri siang Ramadan adalah membatalkan puasa seseorang. Barang siapa yang menggauli istrinya siang Ramadan maka batal puasanya, tapi dendanya berbeda. Ya, dendanya berbeda adalah di antara pertama harus bertobat dan istighfar. Kemudian harus mengganti hari yang dia melakukan hubungan sama istri pada siang Ramadan tersebut. Kemudian setelah itu adalah setelah dia mengganti wajib juga membayar kafarat. Kafaratnya apa? Kali yang pertama adalah memerdekakan budak. Jika tiap budak dia puasa selama 2 bulan berturut-turut. Oh, 1 bulan aja udah enggak tahan, bagaimana 2 bulan berturut-turut? Gimana? Nah, datang pula kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus menerima makan 60 orang fakir miskin. itu kalau berjima siang Ramadan. Bayangkan. Ya, walau satu kali, satu hari dia membatalkan berjima siang Ramadan, hukumnya mengganti dengan membakar bermakan 60 orang fakir miskin. Bagaimana kalau sekian kali terulang ya? Hukumnya berlipat ya, dilipatkan hukumnya. Jadi artinya harus kalau dia 60 tadi berarti 120 dong kalau 2 hari. Nah, ini menunjukkan ketika berbedanya hukum ya, sanksi yang diberikan kepada orang berjima di siang Ramadan itu menunjukkan bahwa itu suatu dosa yang sangat besar. Bukan hal yang biasa. Berbeda kalau orang hanya kena makan dan minum, hanya mengganti saja. Bertobat dan mengganti saja. Kalau ini enggak, coba bayangkan. Harus dia, mereka pemuda, kalau enggak mampu apa puasa di Ramadan, betul. Ya kalau tidak mampu lagi, dia memberi pakan miskin sebanyak 60 orang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, baina ma nahnu julusu inda Nabi SAW, kita kami sedang duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datang seseorang, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, halaktu saya binasa, wahai Rasulullah. Maka Rasul berkata, malak, kenapa engkau? Orang tanya, waqa'tu ala imra'ati wa ana shaim. Saya menggauli istri saya sedang puasa. Puasa di sini puasa Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal batan ta'tibuha? Apakah engkau mendapati budak perempuan, budak untuk kalian untuk engkau merdekakan? Qala la, enggak dapat. Hal tatsti an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, jawabnya tidak mampu. Qala hal tajidu it'ama sittin miskina? Lalu dia, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang fakir miskin? Qala la, juga dikatakan enggak mampu. Qala fa ma kasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdiam berapa waktu? Inama nahnu ala dzalika. Ketika sedang demikian, tiba-tiba ada orang membawa satu baskom, yaitu tamar, ya. Wal arakum muqtal, yaitu tamar dan juga makanan gitu ya. Qala aina sa'id? Lalu Nabi sallallahu bertanya, mana tadi yang bertanya tadi? Ini dihadiahkan. Jadi ada satu nilai sosial di para sahabat yang hari ini agak jarang adalah membayar hutang saudaranya yang dia tidak mampu. Ya, maka ada hukum di dalam Islam itu, hukum gharim yang kemarin kita bicarakan, itu masalah pemberian zakat, ada gharim namanya. Nah, entah gharim ini apa risikonya? Dia mendamaikan dua orang, untuk orang mendamaikan dua orang, dia sehingga harus berhutang. Maka dia boleh menerima zakat. Begitu pula kita lihat di mana sahabat Nabi ketika saudaranya ini memiliki kewajiban dan tidak punya kemampuan untuk membayar, datang sahabat memberikan hadiah biar dia bisa membayar hutangnya tersebut. Subhanallah. Ini barangkali sangat jarang sekarang dalam kita. Ada tentunya ya kan. La yakulu nas min khair, tidak pernah juga luput dalam tengah manusia hidup yang orang-orang yang baik masih ada. Teman tidaklah umum barangkali dalam kesadaran kita seperti itu ya. Dibayarkan seorang. Maka orang ini memberikan makan itu untuk bayar hutang orang yang sedang bertanya tadi. Maka orang yang bertanya tadi menjawab, afqar minni ya Rasulullah, kata dia. Apakah seorang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Jadi dia berkata lagi, pokoklah kemudian kata Rasulullah salam, dia tanya, apakah orang paling miskin lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Lalu dia katakan, demi Allah, sungguh tidak ada di antara dua lembah ini, ya, rumah yang lebih miskin dari rumah kami, dari rumahku. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketawa sampai kelihatan geraham beliau, gigi beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, at'im ahlak, dah beri makan kepada keluargamu. Jadi dia ini beruntung sekian kali ya, subhanallah, karena kejadian Nabi Muhammad SAW. Pertama dia di Ramadan mendapat hukum, kemudian hukum enggak boleh dibayar, dikasih hadiah oleh saudaranya. Namun dia enggak ada orang yang lebih miskin daripada dia lagi, dia juga yang mengambil fidyah yang dia bayarkan tersebut. Nah, dia antara masuk dalam hukum jima juga mengeluarkan money secara saja dengan pilihan maksudnya. Nah, seperti onani ya. Wa idza anzala shaim mukhtaran bi taqbil. Kalau dia itu ejakulasi ketika mencium atau kena disentuh atau dia tadi melakukan onani ya. Atau lain demikian maka puasanya rusak. Ya nadzalika min syahwatin, masukkan untuk sebuah syahwat yang membatalkan puasanya. Dia wajib membayar qadha saja, tapi tidak kafar. Tapi tidak kafar. Karena kafar adalah tidaklah diwajibkan, tidak diharus dicari bagi orang yang melakukan jima saja. Nah, tapi kalau keluar mani dengan sengaja, sengaja itu, ya itu cukup mengganti puasanya, tapi dia tetap butuh bertobat karena melakukan dosa di syahwat Ramadan. Baik. Adapun seseorang yang tidur lalu bermimpi harus bayar, mengganti puasanya, ini tidak, puasanya sah. Ya, orang yang memang keluar mani tanpa karena syahwat, karena sakit, maka tidaklah batal puasanya. Kalau siang hari dia tidur lalu bermimpi basah, maka tidak membatalkan puasanya. Karena itu bukan atas pilihannya dia, di luar keinginan dia. Yang ketiga adalah yaitu muntah dengan sengaja. Maka di sini juga berarti kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Yaitu mengeluarkan apa yang ada dalam perut dari makanan atau minuman dengan melalui mulut secara sengaja. Adapun apabila dia memang muntah tanpa disengaja, dia tidak bisa mengendalikan dan keluar tanpa kehendaknya, maka hal itu tidak dalam puasanya. Falawi atir tusyam, tidak menghari puasanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, manzara'ahul qaylu alaih qadha. Orang yang memang dipaksa muntah, ya, bukan atas keinginannya, maka dia tidak harus. Omistaqa'a amdan, barang siapa muntah secara sengaja, falyaqdi, maka harus mengganti puasanya. Yang keempat adalah hijamah. Nah, ini juga perbedaan para ulama tentang hijamah. Hijamah mengeluarkan darah yang tentunya ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa karena juga ada hadis yang di mana Rasulullah SAW pernah berhijamah sedang berpuasa. Ya. Hijamah itu adalah mengeluarkan darah dari kulit, ya, dunal uruk, bukan dari mat. Nah, apabila seorang melakukan hijamah, ya, seorang saim, orang yang berpuasa, maka rusaklah puasanya, batal puasanya. Sabda Rasulullah SAW, aftar saim wal mahjum. Nah, orang yang dibekam dan membekam juga batal puasanya. Wa ketika yusidu, demikian juga, ya, merusak puasa orang yang melakukan bekam. Ya, bukan orang yang bekam, tapi melakukan bekam untuk orang lain. Illa idha hajamahu bi alatil munfasila, kecuali dia melakukan hijamah itu dengan alat yang terpisah. Walam yastat ila masjidam, bukan artinya dia untuk meniup darah. Kalau dulu kan hijamah itu pakai mulut, ditiup darahnya. Nah, kalau sekarang kan adat yang menghisap sendiri. Nah, itu tidak batal puasa orang yang melakukan hijamah, tapi yang dihijamahnya batal puasanya. Nah, ya. Orang yang hijamah tidak batal. Orang yang melakukannya tidak batal karena dia melalui alat yang tidak ditiup darah. Karena kalau dulu darah itu ditiup bisa masuk ke mulut kan gitu. Nah, itu penjelasannya ya. Kemudian dalam mana ijamah juga mengeluarkan darah dengan fasdu. Nah, ini fasdu juga, fasdu melalui urat, itu keluar darah dari urat ya. Atau mengeluarkan termasuk tabarru' dam. Ya, juga donor darah ketika siang Ramadan. Ini termasuk batalkan puasa. Nah, ini jelas banyak diskusi para ulama dengan ini. Yang roji juga ada yang mengatakan adalah tabarru' mengeluarkan darah untuk apa? Berpuasa donor darah Ramadan tidak batalkan puasa. Wallahu'alam, demikian ya. Hal itu termasuk yang dilakukan baik ditinggalkan. Ya. Adapun keluar darah karena luka atau karena giginya berdarah ataupun hidungnya berdarah, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan hijamah dan juga tidak termasuk dalam pengertian hijamah atau berbekam. Yang kelima adalah membatalkan puasa darah haid dan nifas. Nah, tadi yang tidak sebutkan hal-hal dibolehkan orang berbuka karena kondisi itu di siang Ramadan tadi sudah sebutkan. Nah, apabila seorang wanita di siang Ramadan sedang berpuasa keluar darah haid atau nifas, maka puasanya batal. Ya. Apabila seorang wanita melihat ada darah haid atau darah nifas, maka dia berarti sudah batal puasanya. Maka dia harus mengqadha puasanya tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu apabila haid dia tidak salat, tidak pula berpuasa? Yang keenam adalah niatul fitr. Berniat berbuka, tapi dia tidak minum, tidak makan. Coba saya buka aja dah. Saya sudah buka ini. Niat dia. Itu sudah buka dia. Walaupun enggak makan apa-apa. Jadi niat itu sangat menentukan pula. Nah, ini sudah sering dibahas. Kalau niat itu menentukan innama al-amalu binniyat, niat itu sangat mempengaruhi ibadah kita. Walaupun dia tidak makan, tidak minum, siapa yang sudah niat buka, maka sudah, berarti puasanya sudah batal. Barang siapa berniat untuk berbuka sebelum terdatangnya waktu berbuka, maka manawan iftar qabla waktil iftar wahuwa sa'im batal somu. Orang yang berpuasa meniat untuk membatalkan puasanya sebelum datang waktu berbuka, maka puasanya batal. Sekalipun dia tidak memakan apa-apa satupun, karena niat ya adalah salah satu rukun puasa. Apabila dia batalkan secara sengaja, maka batallah puasanya, ya. Baik. Yang ketujuh, membatalkan puasa adalah riddah, keluar dari Islam. Karena ini menafikan untuk diterimanya semua ibadah. Kalau seorang murtad, ya semua ibadahnya batal, bukannya ibadah puasa saja. Nah, kalau di bulan Ramadan, kalau sedang berpuasa, batal pula lah puasanya. Pesan berdasarkan Allah SWT, la in asyrakta la yabtalanna amaluk, apabila engkau berusyrik, batal semua amalanmu. Nah, itulah beberapa hal perkara yang dapat kita jelaskan pada bab yang kedua ini dari kitab Siam. Insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu hal-hal yang hebat yang dianjurkan, yang disunahkan ketika berpuasa, dan hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Mohon maaf jika pembahasan kita kali ini sangat singkat dan juga mungkin tadi terlambat karena kondisi yang sedang dalam perjalanan, maka alhamdulillah kita dapat juga belajar sedikit, walau hanya satu bab saja pada malam ini. Kami persilakan jika ada pertanyaan dari peserta melalui Q&A di Zoom atau melalui chat, ya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh yubarik fiik Ustaz, syukran jazakallah khairan untuk ilmunya. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz? Bismillah, nak bacakan. Ya. Dari Aki Wengki Putra, bismillah, Ustadz, apakah wajib mengganti puasa Ramadan secara beruntun ataukah boleh dipisah-pisah? Boleh dipisah-pisah. Jadi kalau dia mengganti ini, boleh dipisah-pisah, tidak beruntun. Ya, tidak harus beruntun, boleh dipisah-pisah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, apa hukum membatalkan puasa qada Ramadan, Ustaz? Itu dibolehkan saja kalau memang hal itu dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada alasan yang mendesak, itu makan makruh hukumnya. Membatalkan ibadah itu asalnya haram. Wala tubtulu amal. Jangan kalian batalkan amal kalian dengan semudah-mudahnya. Tidak boleh kita. Ya. Ini juga sebagai bahwa mengagungkan ibadah itu sendiri. Nah, jadi walaupun dibolehkan, ya, tapi hukumnya itu termasuk makruh kalau tanpa ada alasan yang memang, kecuali kedatangan tamu dia ataupun dia karena juga hal-hal yang boleh berbuka seperti tadi, ya, atau karena juga suaminya pulang dari sebuah perjalanan, kondisi-kondisi yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, menahan darah gusi apakah membatalkan puasa Ustaz? Tidak, tadi sudah kita jelaskan darah gusi tidak membatalkan puasa. Dan air liur tidak berpuasa. Walaupun dalam ayat tadi ada darah gusi kita tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tetes mata membatalkan puasa, Ustaz? Enggak, karena itu bukan makanan. Jadi ulama menyebutkan, infus pun, walaupun tidak berbentuk makanan, obat itu dibolehkan. Dan air mata pun, selama itu, ya, tidak berbentuk sama makanan, obat itu dibolehkan. Tapi, ada permasalahan sebetulnya, yang penting tidak melewati kerongkongan. Karena ada pula umpamanya melalui tetes hidung, jangan sampai dia masuk tongkongan, antara yang disebutkan perwak. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga dengan mencicip makanan ketika siang Ramadan, kan juga sering ditanya oleh ibu. Menyicipi di lidah saja untuk tahu asin atau tidaknya, itu boleh saja, tapi nggak boleh ditelan. Nggak boleh ditelan karena kalau lewat tongkongan menelan sesuatu. Asin atau tidaknya sebuah masakan kan tidak mesti harus ditelan. Di lidah sudah terasa asin atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Oleh Barik Fikstad, Masya Allah, ini pertanyaannya berkaitan dengan hal-hal yang sepele, tapi mungkin kita banyak yang kurang paham, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mengorek telinga menggunakan cotton bud membatalkan puasa? Ustaz. Sekalian jazakallah khairan. Tidak. Ya, kalau mengorkelin ya sedang enggak membatalkan puasa satu ke dalam kerongkongan. Nah, itulah ketika tadi definisi yang membatalkan puasa apa? Sesuatu yang melalui kerongkongan, di antaranya tadi yang sudah terlama kan. Nah, yang masuk melalui kerongkongan atau minuman tadi, makan atau minum tadi, atau makannya melalui hidung, ya itu tidak boleh juga. Kalau asal melalui kerongkongan. Jadi kalau dia membersihkan telinganya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibarik fi Ustaz, untuk pertanyaan di kolom Q&A Zoom sudah dibacakan. Mungkin ada pertanyaan yang masuk ke handphone Ustaz. Ada pertanyaan yang melalui SMS atau melalui WA ini ya. Melalui WA. Ustaz, jika seseorang mencium istrinya ketika berpuasa, wajib atau sunnah? Apakah itu bisa? Apakah itu bisa membatalkan puasa? Puasanya. Mencium istri ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, dan para ulama membolehkan bagi orang yang memang menahankan nafsunya. Jadi orang yang tidak mampu, itu di aula, ya, dan bahkan ulama takut akan merusak puasanya. Kalau saya mencium, ya, bolehkan, yang penting tidak ya mengeluarkan maninya, ya, selama itu tidak terjadi, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Dan lagi, dalam hal pembatal puasa karena jima, apakah memberi makan 60 orang miskin itu dilakukan dalam sekali pemberian, satu hari atau satu orang miskin per hari selama 60 hari? Sama saja. Mau satu orang fakir miskin diberi selama 60 hari boleh, atau sekaligus diundang ke rumah kita melayani undangan itu 60 orang, itu juga boleh. Ya, boleh. Boleh dengan sekaligus, dengan orang berbeda tapi 60 orang boleh. Atau satu orang tapi kita selama 60 hari mengasih dia makan. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya bila seorang ibu mengalami keguguran di bulan Ramadan dengan usia kandungan 3 bulan? Apakah sudah terhitung nifas? Dan bagaimana dengan puasanya Ustaz? Nah, ini para ulama, para sahabat dan para ulama menjelaskan ini. Bila bayi itu telah berbentuk, ya, walaupun belum sampai 4 bulan tapi sudah berbentuk ya, itu juga nifas. Atau setelah 4 bulan, maka itu juga dihitung nifas. Tapi kalau sebelum sampai 4 bulan, hanya gumpalan darah saja, tidak ada bentuk apa-apa, maka itu dihitung sebagai nifas. Maka dia tetap berpuasa. Nah, kalau kelemahan, karena dia keguguran, boleh meninggalkan puasa, itu namanya dia ada halangan. Tapi bukan karena nifas, tapi karena demahnya, sakitnya. Maka dia mengganti mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Selesai sudah? Yang dapat kita bahas, pertanyaan sudah selesai. Yang masuk melalui pertanyaan ini. Ya. Ini ada pertanyaan baru masuk ini. Apakah cabut gigi membatalkan puasa karena keluarnya darah ketika gigi dicabut? Tidak. Jelaskan tadi. Gigi belum puasa tidak batalkan puasa karena darahnya tidak seperti saat berjamaah, tidak banyak biasanya. Dan kalau dirinya toyang atau berdarah, dia tidak puasa. Itu di antara tohir pendapat-pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bahas. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dalam pembahasan ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.